له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Para ulama mengatakan inna syarafal ilmi bi syarafi ma'lumihi. Sesungguhnya kemuliaan sebuah ilmu maka bergantung kepada kadar kemuliaan yang hendak diilmui, yakni yang hendak diketahui. Bila yang hendak kita ilmui, hendak kita ketahui tersebut semakin tinggi kedudukannya, maka ilmu ini menjadi semakin tinggi. Kita tahu bahwa tidak ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah yang maha tinggi dan yang tertinggi, ilmu tentang Allah itu adalah ilmu yang tertinggi. Inilah yang disebut dengan ilmu tauhid, disebut dengan tauhid, yakni mengesakan atau memurnikan segala bentuk peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang ditafsirkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Dan tidaklah aku menciptakan jin serta manusia illa liya'budun, kecuali untuk mereka ya'buduni, mengibadahi aku." Menunjukkan seluruh macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan atau menafsirkan makna ya'budun ay liyuwahhidun. Maksudnya mengibadahi aku, yang mengibadahi Allah adalah liyuwahhidun, untuk mereka mentauhidkan aku, yakni mengesakan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dia menunjukkan seluruh macam ibadah. Dalam dia menunjukkan seluruh macam ibadah, baik sholatnya, baik nanti puasanya, baik ibadah hajinya juga lillahi ta'ala. Karena murni dia berhaji melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memiliki hak yang wajib dilakukan oleh manusia untuk mereka berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Maka seseorang yang dia melakukan ibadah haji, yang ini kalau di masyarakat kita merupakan fitnah yang besar. Dari sisi nanti ketika pulang ya, namanya bertambah. Gitu kan? Ya, kalau tadinya namanya Muhammad misalnya, kalau sudah pulang ya dari haji akan bertambah satu huruf di depan. Apa itu? Ha. Bahkan fitnah ini terkadang ya, sampai kepada tingkatan seseorang dia tidak mau ya, kecuali dipanggil dengan sebutan haji itu tadi. Dipanggil dengan namanya Pak Fulan, begitu dia tidak menoleh. Pak Fulan, tapi ketika disebut dengan Pak Haji, baru dia menoleh. Bahkan mungkin ada yang marah ketika diundangan dia tidak disebutkan dan ditulis titel tersebut. Maka hal yang seperti ini bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin. Mereka benar-benar mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu maksudnya memurnikan tujuan ibadah dia, niatan ibadah dia, lahu ad-din, yakni hanya kepada Allah saja seluruh ibadahnya. Orang mau tahu dia haji atau tidak, tidak masalah. Karena Allah Maha tahu. Dan pahala itu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan manusia. Pahala itu Allah yang memiliki, bukan manusia. Surga juga Allah yang memiliki dan bukan manusia. Di dalam sebuah hadis qudsi, disebut hadis qudsi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ini dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dimasukkan ke dalam ayat Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana aghna syuraka yani syirki. Man asyraka ma'i taraktuhu wa syirkahu. Man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Ini kesyirikan. Dipersekutukan maksudnya adalah ketika dia beribadah niatnya kepada Allah tapi juga ada niat kepada manusia seperti tadi. Hendak menginginkan sanjungan, hendak menginginkan pujian, hendak menginginkan buah bibir di sisi manusia. Kata Allah, aku paling tidak butuh kepada sekutu. Man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, barang siapa yang dia mempersekutukan aku bersama dengan selainku, yakni saat dia beribadah, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Yang dimaksud meninggalkan kesyirikannya, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak memberi dia pahala terhadap ibadah yang sudah dia lakukan gara-gara kesyirikan. Gara-gara dia menunjukkan niatan ibadahnya juga kepada selain Allah Azza wa Jalla. Taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia dan juga kesyirikannya. Nah, maka fa ayyuhal muslimun, mari kaum muslimin kita memperbaiki niatan-niatan dalam tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ada sebuah kitab yang ditulis oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada masa-masa ini, Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, seorang ulama yang terkenal dengan kecerdasannya, yang seorang syekh yang dulu merupakan teman dalam dia belajar, menceritakan saat menghafalkan Al-Quran, karena ditugasi oleh syekhnya, ditugasi oleh gurunya, disuruh menghafal Al-Quran. Ya. Ini yang cerita, dalam sehari saya itu mampu menghafal 1/8 juz. 1/8 juz dalam sehari. Berarti kalau di mushaf sekarang yang sekitar 2 halaman lebih sedikit. Ternyata teman dia, yakni Syekh Hafidz Al-Hakami ini, saat besoknya setoran, dalam sehari kemarin dia hafal 1 juz. Subhanallah. Ya. Memang diberi zakat, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua dia kembali hafal 1/8 juz. Syekh Hafidz Al-Hakami ini sudah jauh lagi, dia di hari kedua juga 1 juz yang baru. Jadi tiap hari dia hafal 1 juz dalam Al-Quran. Ya. Rahmatullahi alaihi. Diberi kenikmatan oleh Allah SWT dengan kecerdasan yang begitu mengagumkan. Beliau menulis tentang tauhid dengan uslub atau gaya penulisan tanya jawab. Gaya penulisan tanya jawab, karena terkadang ada sebagian orang yang dia lebih enak dan lebih suka dengan model tanya jawab. Bahkan terkadang dia akan lebih ingat, lebih mengingat faedah-faedah yang dia baca karena tanya jawab itu tadi. Nah, setelah memberikan mukaddimah, beliau masuk ke dalam soal al-awwal, pertanyaan yang pertama. Qala rahimallah, as-su'alul awwal, ma awwalu ma yajibu 'alal ibadi? Apa yang pertama kali wajib dilakukan oleh para hamba? Apa hal yang pertama kali harus wajib dilakukan oleh para hamba? Al-jawab, awalu ma yajibu ala al-ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu. Awal yang wajib dilakukan oleh para hamba manusia adalah mengetahui perkara yang karenanya lah Allah menciptakan mereka. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bukan hanya sekedar untuk makan, minum, tidur, bangun, seperti itu terus. Ya nanti seolah seperti tidak ada bedanya, ya. Dengan bahaim, ya. Dengan hewan, makan, tidur, minum. Ya. Terus seperti itu sehari-harinya. Kita manusia dan jin memiliki tujuan hidup di dunia ini. Kalau banyak orang mempertanyakan untuk apa kita hidup di dunia, sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengibadahiku. Untuk mereka mengibadahiku. Di sisi yang lain, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada ibadah kita. Disebutkan di dalam ayat, ya, kalau seandainya kalian wa man fil ardi jami'an, dan seluruh yang ada di muka bumi ini berbuat syirik kepada Allah, berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah ghani. Ghani itu maha cukup, maha tidak butuh. Tidak butuh kepada tauhid kita, tidak butuh kepada kita meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Berarti dari ayat itu pula bahwa tauhid ini itu kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Itu pun di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita untuk beribadah kepadanya, Allah memberikan bentuk pertolongan untuk kita bisa dan ringan beribadah kepada Allah. Di dalam kelanjutan surat Adz-Dzariyat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Setelah Allah menyatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengibadahiku, kata Allah selanjutnya, ma uridu minhum mir rizqin. Aku sama sekali, kata Allah, tidak butuh rizki dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak butuh untuk mereka memberiku makan. Disebutkan diantaranya yang saya ingat oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, disebutkan dua hal ini, rizki dan makanan, merupakan isyarat bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita, makanan dan minuman yang Allah berikan kepada kita, itu untuk melaksanakan tujuan kita yang disebutkan di ayat sebelumnya. Apa itu? Ibadah kepada Allah SWT. Maka berbahagialah seorang hamba yang dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan rizki dia, menggunakan kenikmatan sehat, makan dan minumnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, Allah juga menetapkan adanya aturan-aturan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudan. Kata Allah, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan sudan? Sudan itu tafsirnya la yu'maru wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Apa manusia mengira bahwa tidak ada perintah yang harus dia kerjakan dan ada larangan yang harus dia tinggalkan? Jadi ada aturan-aturan yang itu merupakan maslahat bagi mereka. Kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintah tentu saja apa yang kita mampu. Adapun kalau larangan, tidak terkecuali harus ditinggalkan. Itu beda antara perintah dan larangan. Kalau perintah Allah SWT, yakni di saat kita mampu untuk mengerjakannya, dan kalau itu wajib, kita kerjakan. Tetapi kalau larangan, kalau larangan itu keseluruhannya harus ditinggalkan. Bagaimana kita tahu bahwa perintah dan larangan Allah itu adalah untuk maslahat kita? Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala alimun hakim. Wa huwal alimul hakim, disebutkan di beberapa ayat. Allah itu alim, maha berilmu, maha mengetahui, dan hakim, maha bijaksana, maha tepat. di dalam memutuskan, sehingga seluruh aturan Allah itu dibangun di atas dua sifat ini. Ketika Allah memberikan aturan kepada manusia, ini harus kalian kerjakan, ini boleh kalian lakukan, ini tidak boleh, ini dilarang, itu dibangun di atas dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ilmu wal-hikmah. Ilmu Allah yakni bahwa itulah yang paling tepat bagi mereka. Aturan yang seperti itu yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling tepat bagi mereka pada setiap zaman dan di setiap tempat. Karena Allah Hakim, ya, Maha Bijak. Hikmah itu wad'u syai fi mawdi'i, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Jadi kalau meletakkan aturan tersebut, ya, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti hari kiamat, ya, maka aturan itu akan terus berlaku. Aturan itu akan terus berlaku. Maka sungguh, ya, tersesat pemikiran orang yang menyatakan bahwa aturan Islam sudah tidak relevan dengan zaman ini. Apakah dia lupa bahwa Allah menyatakan tentang dirinya Alimun Hakim? Allah itu maha berilmu dan maha hikmah, maha bijaksana, tepat di dalam meletakkan segala aturan. Satu hal yang hendaknya kita fahami dan kita ingat-ingat, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi kita daripada diri kita sendiri. Ini, kalau kita terkadang, kenapa Allah menetapkan seperti ini? Kenapa Allah membuat aturan seperti ini? Ah, ingat ini. Allah itu lebih mengetahui maslahat bagi diri kita, bagi manusia, dibandingkan manusia itu sendiri. Kalau menurut pertimbangan kita yang bagus bagi saya begini, tapi ternyata ketika melihat syariat itu dilarang, maka ketahuilah itu tidak bagus bagi kita. Demikian yang hendaknya kita ingat-ingat, ya, di dalam kita berjuang dan berusaha mujahadatun nafs, yakni memaksa jiwa untuk bersungguh-sungguh di dalam menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita dalam kondisi mengingat bahwa Allah lebih mengetahui maslahat bagi diri saya dibandingkan diri saya sendiri. Jadi kalau ada perintah Allah, laksanakan. Kalau ada larangan, ditinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberi kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya, Allah dengan kemurahannya menjanjikan balasan surga. Bayangkan. Kalau kita untuk membayangkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dari yang tadinya kita itu tidak ada. Dari yang tadinya kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, diturunkan, ya, roh kita, ya, ke muka bumi, ya, dilahirkan oleh ibu kita, kemudian disuruh untuk beribadah kepada Allah yang mana ibadah ini adalah maslahat bagi kita, ya, di muka bumi, kemudian kita sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah kepadanya. Kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak butuh sebenarnya kepada ibadah kita, karena ibadah kita itu tadi kita yang butuh untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, itu kenikmatan yang terkadang kita tidak sadar. Kita tidak menyadari. Sehingga ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu, mengetahui perkara yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk tujuan tersebut, yakni untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah tidak butuh ibadah kita. Ibadah kita itu adalah kita nanti yang butuh, yang dengannya kita bisa meraih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadha 'alaihim al-mitsaqa bihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengambil janji tersebut dari seluruh manusia saat mereka masih berupa ruh yang belum diturunkan ke bumi. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafirin. Di dalam Al-A'raf ayat 172. Jadi hatta walaupun yang sekarang ini mereka dalam kondisi kafir, itu dahulunya sebenarnya sudah Allah SWT ambil janji dari mereka. Dan ingatlah ketika Rabbmu yani mengambil janji dan persaksian dari anak keturunan Adam, dari punggung-punggung mereka, anak keturunan mereka, dan menjadikan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian, Tuhan kalian? Qalu bala, mereka menyatakan iya, engkau adalah Tuhan kami. Ini yang dimaksud oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim. Dan perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada mereka, mengutus para rasul kepada mereka. Kalau yang kita fahami adalah apa yang Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini mudah. Tetapi di sini mengatakan para rasul. Maka yang dimaksud, ya, beliau hendak memberikan pengetahuan kepada kita bahwa seluruh para rasul, bahkan para nabi sejak Nabi Adam alaihi salam, kemudian rasul yang pertama Nuh alaihi salam, terus begitu sampai kepada rasul dan nabi yang terakhir Rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu yang mereka bawa sama. Pokok ajaran mereka sama, yakni kalimatut tauhid, la ilaha illallah, Allah ta'budu illallah. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadai kecuali hanya Allah. Kalau pokok ajaran ini mereka sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahi al-Islam." Itu maknanya bahwa sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Yang dimaksud pokok dari ajaran Islam. Pokok dari ajaran Islam. Nabi Nuh alaihi salam menyatakan dia Islam. Ada di Al-Qur'an. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia membangun Ka'bah dengan anak beliau yang bernama Ismail alaihimassalam, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, jadikanlah kami, yakni beliau dan Ismail, muslimain, dua orang Islam, dua orang muslim. Wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, umat Islam. Padahal kita tahu dari semenjak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seluruhnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail yang kemudian ada di tanah Arab, Nabi Ishak yang kemudian juga anak Nabi Ibrahim berada di negeri Syam, kemudian silsilah para nabi itu diteruskan dari sisi Nabi Ishak alaihissalam, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Ismail. Maka dari ayat itu pula, seluruh nabi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti di situ Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat Islam. Seluruh yang dibawa adalah Islam. Tidak mungkin ada seorang nabi, ada seorang rasul yang menyuruh pengikutnya untuk menyembah dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan makana li basharin ayyutiyallahu alkitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak akan ada, kata Allah, seorang manusia yang di saat Allah Subhanahu wa taala memberi dia hikmah, memberi dia hukum, pengetahuan, ilmu tentang agama dan kenabian, kemudian enggak mungkin ada, kata Allah, tidak mungkin ada kemudian dia, ya, nabi ini mengatakan kepada para pengikutnya kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian para penyembahku selain kalian menyembah Allah. Kalian sembah Allah tapi juga sembah aku, enggak mungkin. Itu tidak mungkin. Kita secara akal saja, seseorang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang paling tinggi dalam derajat manusia, kedudukan kenabian. Ini kan kedudukan paling tinggi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin yang mendapatkan kenikmatan seperti ini kemudian mengingkari kenikmatan tersebut dan menyuruh pengikutnya untuk menyembah dia. Enggak mungkin. Secara akal sesuatu itu perkara yang tidak mungkin, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ada ajaran nabi atau rasul yang menyuruh para pengikutnya untuk menyembah nabi dan rasul tersebut. Semuanya seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh-sungguh kami sudah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang menyeru, "An ibudullaha, beribadalah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut," yakni segala sesuatu yang disembah dan diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anzili wa anzala bihi kutubahu alaihim, yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka, wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah, dan untuk itulah diciptakannya dunia dan akhirat, wal jannatu wan nar, adanya surga dan neraka. Kalau bukan karena adanya perintah ibadah dan larangan dari kekufuran dan kesyirikan, untuk apa ada surga dan neraka? Bisa dipahami? Untuk apa adanya surga dan neraka kalau tidak ada perintah dan larangan? Wa bihi haqqatil haqqatu haqqatu wa waqa'atil waqi'ah, dan dengannya lah haqqatil haqqah wa waqa'atil waqi'ah, terjadi apa yang benar pasti akan terjadi, yakni hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan beberapa macam sebutan, di antaranya al-haqqah, yakni sesuatu yang hak yang pasti akan terjadi, al-waqi'ah, itu juga sesuatu yang akan pasti terjadi. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazinu, dan karena itulah nanti timbangan-timbangan amal akan ditegakkan. Wa tatatayaru as-suhufu, dan juga lembaran-lembaran amal akan dibagikan kepada manusia. Kalau dia seorang muslim yang baik mendapatkan dari tangan kanan, kalau dia kafir mendapatkan dari tangan kiri. Sudah dan belum? Belum. Wa fihi takunu syaqawatu was sa'adah, yang dengannya pula ada kesengsaraan dan ada kebahagiaan, wa ala hasabihi tuqsamul anwar. Dan sesuai dengan besarnya tauhid pada diri masing-masing individu, maka sebesar itu pula cahaya yang Allah berikan kepadanya. Demikian sebesar itu pula cahaya yang Allah berikan kepadanya. Wa malam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan kata Allah SWT di dalam surat An-Nur ayat 40, barang siapa yang Allah tidak jadikan cahaya bagi dia, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Nah, ini mungkin karena waktu sudah hampir azan Isya. Ya, kita akhiri dulu. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dengan apa yang kita pelajari, dan semoga Allah SWT memberikan pengajaran kepada kita tentang apa-apa yang belum kita ilmui dan ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.